Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخوات الله رحمكم الله hari ini adalah hari Sabtu tanggal 25 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid beserta syarahnya, dan insyaallah pada sore hari ini kita membahas satu bab yang sangat penting, karena bab ini banyak di antara kita yang masuk ke dalamnya, yaitu bab yang nomor ke-59. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' قل إن الأمر كله لله. Bab yang nomor ke-59, di situ diberi judul larangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat nomor 154 yang tadi telah dibacakan, yang artinya mereka menyangka, ini maksudnya orang-orang munafik, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ali Imran 154. Korelasi bab ini dengan Kitab Tauhid, bahwasanya kita sebagai orang yang beriman wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah. Dan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, ini termasuk kewajiban tauhid. Dan bahwasanya suudzon, prasangka buruk kepada Allah, ini bertentangan dengan tauhid. Nanti pembahasannya berhubungan dengan masalah takdir, yaitu takdir yang tidak menyenangkan kita. Semua takdir Allah itu baik. Tidak baik itu adalah menurut persepsi kita. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah. Tujuannya bab ini adalah seperti itu. Sebagaimana ucapan orang-orang munafik yang kemarin juga sudah disinggung, kalau dalam peperangan mereka ada yang terbunuh, mereka ada yang mati, mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah, prasangka yang tidak benar. Yang disebut dengan di sini ayat ini dhannul jahiliyah, prasangka orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang terbunuh, mereka mengatakan, coba seandainya kami punya kuasa dalam urusan ini ya, tentu tidak akan terjadi seperti ini. Artinya seakan-akan mereka itu lebih faham daripada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu keliru menurut mereka. Kenapa kok sampai kalah gini? Berarti Allah itu keliru. Coba kami yang punya kuasa, kita tidak mungkin akan kalah. Lalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua prasangka yang buruk kepada Allah namanya adalah dhannul jahiliyah. Dhannul jahiliyah, prasangka orang-orang jahiliyah. Kemudian di situ dibawakan lagi firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fath ayat nomor 6, wa qauluhu, ya sebenarnya ayatnya potongannya saja tapi diterjemahnya ditulis agak lengkap, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sau 'alaihim da'iratus sau وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan supaya dia Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam, dan neraka jahannam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Ini juga ceritanya mirip seperti yang sebelumnya, yaitu ketika perang Uhud, orang-orang kaum muslimin ada banyak yang meninggal sampai 70. Lalu orang-orang munafik mengutarakan begini, ya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa ini kebenaran kok kalah? Kalau ini benar kan harus menang. Jadi mereka itu enggak paham tentang Allah. Sehingga prasangka mereka disebut Al-Ali Imran 154 dhannul jahiliyah. Di sini Al-Fath ayat 6, prasangka mereka disebut sebagai dhannus sau. Jadi semua prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya adalah dhannul jahiliyah dan dhannus sau. Prasangka orang jahiliyah, orang bodoh yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu prasangka yang buruk yang tidak selayaknya prasangka seperti itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini nanti berhubungan dengan takdir-takdir yang tidak menyenangkan kita, musibah yang menimpa kita, ya musibah macam-macam, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah kesehatan, atau musibah-musibah yang lainnya. Lah di sini pembahasannya fokus kepada masalah agama. Ada kalanya Islam itu dikalahkan dalam satu peperangan, maka orang munafik su'udan kepada Allah, tidak faham hikmahnya itu apa. Karena itu dua ayat tersebut di situ diterangkan tafsirnya, ya, oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fil ayatil ula. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan, maksudnya ayat pertama yang mana? Ali Imran 154. Dan beliau ini ketika menafsirkan bukan dari beliau sendiri. Ini adalah dari tafsir-tafsir para salafus saleh, ya, dari Qatadah, As-Suddi dan yang lain-lainnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya. Kata beliau, prasangka ini ditafsirkan bahwa, ya, فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسله وأن أمره سيطمحل وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. Prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memenangkan rasulnya, dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Jadi di sini ini prasangka buruk kepada Allah. Jadi orang-orang munafik berprasangka Allah tidak mungkin menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam bakal lenyap. Ini prasangka buruk. Karena kenyataannya Allah Subhanahu Wa Taala berjanji menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Islam tidak mungkin lenyap. Islam pasti menang atas semua agama. Liyudhirahu ala dini kullih. Ya, pasti menang Islam. Walaupun kalah, kalah itu diambil hikmahnya apa? Kemudian juga ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Ini juga prasangka buruk. Jadi yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan takdir Allah, dan itu tidak ada hikmahnya. Jadi mereka tidak percaya bahwa keburukan-keburukan yang menimpa kaum muslimin berupa kekalahan dan misalnya itu ada hikmahnya. Mereka mengatakan tidak, itu bukan takdir Allah, itu kesalahan sendiri. Kemudian juga itu tidak ada hikmahnya sama sekali. Benar-benar ya, Islam itu agama yang salah. Allah tidak mungkin nolong Rasulnya. Islam bakal lenyap dan seterusnya. Ini prasangka jahiliyah, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diterangkan lagi, fafussira bi ingkaril hikmah wa ingkaril qadar wa ingkari an yutimma amra rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa an yudhhirahu 'ala ad-din kullih. Ya. Prasangka, jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan tiga tafsiran. Ya, prasangka yang buruk kepada Allah, dhannus sau dan dhannul jahiliyah. Prasangka jahiliyah itu ditafsirkan dengan tiga tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah mengingkari adanya hikmah dari Allah. Jadi mengingkari adanya hikmah, bahwa takdir ini ada hikmahnya. Kejadian buruk yang menimpa ini ada hikmahnya. Kekalahan suatu saat itu ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya, tidak menyenangkan ada hikmahnya. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang sakit. Orang sakit itu kalau kepingin sembuh harus mau minum obat yang rasanya pahit, minum jamu yang rasanya pahit, harus siap untuk disuntik sakit, harus siap untuk dioperasi, dibelah sakit, sehingga dia perlu dibius dulu. Tapi semua yang menyakitkan ini tujuannya apa? Supaya dia sembuh. Kalau tidak kena itu dia tidak akan sembuh, secara zahir tentu saja begitu ya. Demikian pula musibah-musibah ini ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya ini. Jadi perlu sesuatu yang tidak menyenangkan dulu demi untuk kebaikan yang setelahnya. Jadi banyak hikmahnya. Sementara orang-orang munafik, mereka tidak melihat hikmah itu. Kemudian yang kedua adalah, yang kedua mengingkari takdirnya. Musibah ini adalah takdir daripada Allah. Allah sudah mengetahui semuanya itu, dan Allah telah menuliskannya di Lauhil Mahfudz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti insya Allah besok pembahasan masalah takdir. Jadi babnya di sini ini sangat indah. Kalau antum perhatikan kitab Tauhid ini ya, antum coba kaji berulang-ulang. Semakin berulang-ulang mengkaji kitab ini, semakin banyak faedah yang kita dapatkan. Di antaranya susunan bab-babnya itu, ini menunjukkan ilmu yang luas daripada si penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Menunjukkan kecerdasan beliau. Bab-babnya itu urutan sangat indah sekali ya. Termasuk setelah ini nanti ada bab masalah takdir. Jangan sampai nanti salah paham dalam masalah takdir. Jadi insya Allah besok kita akan bahas masalah takdir panjang lebar. Jadi takdir itu ada, cuman yang penting jangan sampai salah paham dalam masalah takdir. Karena ada kelompok, tiga kelompok dalam masalah takdir. Dua kelompok menyimpang dan satu kelompok yang lurus. Kelompok yang menyimpang adalah yang pertama-tama Qadariyah. Qadariyah mengatakan takdir itu tidak ada. Segala sesuatu berjalan dengan sendirinya. Nah, ini enggak benar. Insyaallah besok kita bahas panjang lebar tentang qadariyah ini. Yang kedua, kebalikannya qadariyah yang dikenal dengan jabriyah. Jabriyah itu semuanya serba takdir. Kita enggak punya kehendak apapun. Jadi kita kayak robot saja. Gini, gini, gini, neraka, gini, gini, gini. Nah, ini juga enggak benar. Secara logika pun enggak cocok. Nah, ahli sunnah wal jamaah tengah-tengahnya paling indah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, ahli sunnah, pertengahan yang terindah. Mengimani takdir tapi juga mengimani bahwa kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita tidak terpaksa. Dan insyaallah besok kita bahas panjang lebar. Kemudian yang ketiga tafsirannya adalah mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Ini prasangka mereka. Tidak mungkin Islam itu menang. Islam itu bakal musnah. Islam bakal lenyap. Ah, enggak benar. Karena Allah telah berjanji bahwasanya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, agama Islam akan menang dari semua agama yang lainnya. Islam ini menang, Islam ini jaya. Tidak mungkin Islam ini lenyap. Dan sejarah telah membuktikan Islam ini semakin hari semakin berkembang. Sampai ke pelosok-pelosok Islam ini sudah masuk. Wa hadza huwa dhannus sau alladhi dhannahu al-munafiqun wal musyrikun fi suratil Fatih. Inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut di dalam surat Al-Fatih. Yaitu Al-Fatih ayat 6. Jadi prasangkanya ada dua ya namanya. Namanya adalah apa? Dhannul jahiliyah dan dhannu as-sawu. Prasangka orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh yang tidak kenal Allah. Kemudian ini adalah prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak selayaknya Allah disangka seperti itu. Wa innama kana hadza dhannus sau' li'annahu dhannu ghairi ma yaliku bihi subhanahu wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak patut terhadap hikmahnya, pujinya dan janjinya yang benar. Ya. Jadi enggak patut kepada Allah karena semua kejadian ini ada hikmahnya. Berarti kita mengingkari hikmah itu. Karena semua yang diperbuat Allah itu adalah terpuji. Karena Allah Maha terpuji. Semua takdirnya Allah ini baik, indah, terpuji. Jadi Allah enggak mungkin enggak terpuji perbuatannya. Kemudian juga janjinya Allah adalah benar. Islam pasti menang. Masa depan di tangan Islam. Ya, contohnya sekarang ini aja ada perang di Suriah. Ya, sudah jelas-jelas. Sudah jelas-jelas kedolimannya pemerintahan daripada Bashar al-Assad. Yang sangat dolim seperti rakyatnya dibantai. Bahkan kemarin katanya ada berita terbaru sedang berbuka kaum muslimin dibom 100 lebih mati. Mungkin sebagian orang akan mengatakan ya, seudan kepada Allah. Allah ini gimana sih? Mungkin ada yang bilang gitu kan. Allah ini gimana sih? Masa bahasa dibiarkan saja kayak gitu? Masa dibiarkan bantai rakyat sipil? Kenapa mujahidin kok enggak menang-menang? Ini adalah dhannul jahiliyah. Ini adalah dhannu as-sau. Karena semua kejadian ini pasti ada hikmahnya dan ini ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam tidak mungkin lenyap, tidak mungkin musnah. Tinggal kita pandai-pandai aja menangkap apa hikmahnya. Kita melaksanakan kewajiban kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sambil kita berprasangka yang baik kepada Allah. Kemudian faman dhanna annahu yudilul batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'aha al-haqqu aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alayha al-hamdu bal za'ama anna dhalika li mashi'atin mujarrada fadhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar. Karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyapnya kebenaran. Nah, ini yang pertama. Ini ya, dhannul jahiliyah dan dhannu as-sawb. Prasangka bahwa kebatilan pasti memenangkan daripada yang hak. Yang hak kalah, yang batil menang. Dengan kemenangan yang terus menerus, batil menang terus menerus, dan kebenaran itu akan lenyap. Ini adalah prasangka jahiliyah, dhannul jahiliyah, dhannus sau. Mungkin saja kebatilan itu menang pada suatu saat, sesekali saja, ya, untuk hikmah yang telah dijadikan oleh Allah di dalamnya hikmah itu. Tapi kalau kebatilan menang terus-menerus, haknya kalah terus-menerus, bahkan haknya lenyap, enggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau sesekali kalah menang itu wajar ya. Namanya perang ya gitu kan. Kadang menang, kadang kalah. Tapi kalau yang batil menang terus, yang hak kalah terus, bahkan haknya lenyap, nah, gak mungkin. Tidak mungkin. Kita jangan pura punya prasangka seperti itu, karena ini adalah prasangka jahiliyah, prasangka yang buruk. Kita menisbahkan kepada Allah yang tidak selayaknya, yang tidak sepatutnya, karena memang Allah gak mungkin seperti itu. Gak mungkin. Kemudian, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah. Ini termasuk ya, dhannul jahiliyah, dhannus sau. Jadi tidak percaya, ini adalah takdirnya Allah, ini ketentuan Allah, tidak percaya saya, tidak percaya. Jadi mengingkari bahwa yang terjadi ini sesuai dengan takdir dan keputusan Allah, qada dan qadar Allah. Karena semua yang terjadi pasti dengan takdirnya Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa takdirnya Allah. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Jadi semua kejadian yang ada ini berarti dengan qada dan qadarnya Allah. Tidak mungkin terjadi tanpa ada qada dan qadarnya Allah. Hanya saja kita tahu takdirnya Allah setelah kejadiannya. Sebelum kejadian kita tidak tahu, setelah kejadian tahu ini adalah takdirnya Allah. Ya, insya Allah besok kita bahas panjang lebar masalah takdir ini. Atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji. Ya, jadi yang ketiga adalah mengingkari bahwa takdir Allah mengandung hikmah yang sangat mendalam. Jadi semua kejadian yang tidak menyenangkan ini ada hikmah yang sangat mendalam, yang mana kalau kita pandai menyingkap hikmah itu, maka semua kejadian yang menurut kita tidak baik, buruk ini ternyata adalah baik. Allah layak dipuji. Allah layak dipuji di dalamnya. Allah layak dipuji di dalam perbuatannya Allah ini, di dalam af'alnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Kemudian bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah. Maka inilah prasangka orang-orang kafir, dan mereka berhak mendapat neraka well. Jadi dia mengatakan ini hanya kehendak saja, tidak ada hikmahnya apa-apa ini. Ya. Berjalan begitu saja, tidak ada hikmahnya apa-apa. Ya. Ini adalah dhannul ladzina kafaru. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Itu adalah potongan dari surat Shad ayat nomor 27. Jelas apa enggak keterangannya? Jelas ya? Kemudian wa aktarun nasi yadhunnuna billahi dhannas sau fima yakhtassu bihim wa fima yaf'aluhu bi ghairihim. Kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Nah, ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu berprasangka buruk kepada Allah, mengatakan ya seakan-akan haknya dia oleh Allah tidak diberikan yang selayaknya. Dia mengklaim seakan-akan dia layak untuk mendapatkan lebih dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ya. Kemudian juga kadang dia mengatakan entah dengan lisannya atau dengan hatinya, ya Allah itu zalim kepadaku, Allah telah mendzalimi aku, Allah tidak memberikan kepadaku yang semestinya aku mendapatkannya. Ya, seperti itu. Ada apa enggak seperti ini? Ada. Sampai ada, jangankan orang awam, ulama pun ada yang seperti itu. Ada seorang ulama disebutkan di sini namanya. Ya, dia itu punya penyakit gatal. Gatal-gatal di badannya. Apa dia bilang? Mungkin gerah dia ya. Gatal terus diobati tidak sembuh-sembuh. Sampai dia mengatakan apa? Dia mengatakan yam baghi an yakuna hadza ala jamalin la aliyya. Mestinya yang kena penyakit gatal kayak gini itu onta, bukan saya. Ya. Jadi saya tidak pantas kena penyakit gatal, ini maksudnya onta ini. Ini kan suudan kepada Allah. Ini adalah dhannu al-jahiliyah, dhannu as-sau. Karena dia mungkin mengklaim sebagai ulama ya, dia merasa saya tidak pantas kalau diberi penyakit gatal kayak gini. Ini penyakitnya onta, kok diberikan saya? Ya, itu prasangka yang buruk. Jadi kebanyakan manusia terjerumus di dalamnya. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan dia, prasangka buruk kepada Allah. Atau ada hal yang terjadi kepada orang lain yang menurut dia adalah keburukan, kayaknya tidak pantas orang ini kena kayak gini, maka dia pun juga bersuudon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaslamu min dalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Ya. Atau juga dalam bagian riwayat wa wa'dihi shadiq. Yaitu tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang 'arif, yang tahu akan Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Jadi tidak akan bisa selamat dari prasangka buruk kepada Allah ini kecuali orang yang punya beberapa sifat. Jadi itu sifatnya ya. Di antara sifat itu adalah dia kenal Allah. Kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dia mengenal Allah juga melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, maha sempurna dan maha terpuji. Kemudian dia juga kenal kandungan hikmah dari semua takdirnya Allah. Semua yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Harus kenal itu dulu. Kemudian juga dia kenal bahwa semua yang dilakukan Allah itu adalah terpuji, dan Allah layak mendapat pujian dari semua yang Allah lakukan atau takdirkan itu. Kalau kita tidak punya sifat-sifat ini, ya nanti akhirnya prasangka buruk kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, putus harapan daripada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga diterangkan macam-macam prasangka buruk, ya, prasangka buruk. Di antara prasangka buruk adalah dia menyangka kehidupan ini adalah sia-sia, tidak ada tujuannya. Kehidupan ini sia-sia, tidak ada tujuannya. Allah menciptakan kita begitu saja, tidak ada tujuannya. Nanti setelah mati tidak ada ganjaran, tidak ada hukuman. Ini adalah prasangka yang buruk. Kemudian orang yang beramal soleh, dia berprasangka dia bakal disia-siakan amal solehnya. dia apakah dihukum karena dia beramal soleh, maka ini juga prasangka buruk kepada Allah. Gak mungkin orang beramal soleh dihukum oleh Allah. Yang dihukum oleh Allah adalah orang berbuat kesalahan dengan keadilannya Allah. Itu pun kalau Allah tidak memaafkan. Ya. Kemudian berprasangka orang-orang yang jahat, yang seumur-umurnya ganggu Islam, ganggu kaum muslimin, ganggu dakwah, memusuhi dakwah seumur-umurnya, ya. Kemudian ada yang berprasangka dia bakal masuk surga yang paling tinggi. Ini adalah prasangka buruk kepada Allah. Bagaimana mungkin orang seperti masuk ke dalam surga, ya. Dia musuh kepada dakwah, musuh kepada sunnah, benci, luar biasa, menghalang-halangi, merintangi, ngerusak, sampai mati seperti itu. Disangka ini bakal masuk surga, bahkan surga yang paling tinggi. Ini adalah prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak kenal Allah. Iya. Kemudian juga orang yang mengikuti ajaran nenek moyang yang jelas-jelas ajarannya nenek moyang itu salah. Bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jelas-jelas salah. Tapi dia tetap mengikuti ajarannya nenek moyang. Dia beranggapan ajaran nenek moyang ini adalah baik, seakan-akan seperti Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan seakan-akan melebihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya masih banyak lagi prasangka-prasangka buruk kepada Allah. Karena itu kemudian beliau mengatakan, فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Kata beliau, maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertobatlah kepada Allah serta memohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. Subhanallah. Ini indah ya. Jadi kita disuruh memakai akal yang sehat. Kita cinta kepada diri kita, kita pelajari masalah ini, kemudian kita taubat dan minta ampun kepada Allah atas prasangka buruk kepada Allah ya, selama ini yang kita lakukan. Karena selama hidup pasti kita pernah kan prasangka buruk begini kan? Ya. Mungkin kita sakit atau apa, atau kena musibah dan yang lain-lainnya, kadang ada prasangka buruk. Ya, contoh yang paling baru sekarang ya di Suriah. Mungkin sebagian kita ada prasangka mengatakan, ini gimana sih Allah ini? Ya, gimana sih Allah ini? Kok begini? Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan bahwa ya, prasangka buruk kepada Allah bukan hanya menimpa orang-orang bodoh. Ulama juga ada kalanya terkena kayak tadi itu. Dia kena penyakit gatal, dia mengatakan yang pantas kena gatal ini adalah unta, bukan saya. Atau orang-orang awam ya, kalau melihat ini ada orang jauh dari agama tapi hidupnya kok mewah, penuh dengan kemewahan, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah. Orang awam mengatakan orang ini enggak pantas dapat seperti ini. Ini kan orang jahat, ini kan musuhnya Allah. Lah ini berarti adalah prasangka buruk kepada Allah. Atau kalau melihat orang yang soleh, orang soleh, ahli ibadah baik, hidupnya susah, timbul prasangka buruk, Allah ini gimana sih? Ini kan orang soleh, kenapa hidupnya kok susah begini? Jadi yang ada di benaknya dia itu, orang soleh itu harus kaya, orang jahat harus miskin. Itu kan kamu, bukan Allah. Kalau Allah malah realita yang ada kebalikannya. Justru yang banyak kaya itu adalah orang kafir atau orang soleh? Orang kafir. Orang soleh malah diuji oleh Allah. Karena itu kita harus iman kepada takdirnya Allah. Kita pandai menyingkap hikmah di balik semua ini. Ada hikmahnya, apa hikmahnya? Karena itu dikatakan di situ, walau fattashta man fattashta la ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadari wa malamatan lahu wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza fa mustaqillun wa mustaqtirun. Ya, kata beliau, apabila anda selidiki siapapun orangnya, niscaya akan anda dapati pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh qadar atau takdir dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu, ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Artinya kalau kita periksa, ya, kita kaji, kita selidiki, maka hampir hampir semua orang kena di bab ini. Kena di bab ini. Hanya saja ada yang kenanya sedikit, ada yang kenanya banyak. Tapi kadang ada prasangka seperti itu. Ya, kadang ada prasangka seperti itu. Kenapa saya memberi contoh suriah? Karena suriah sedang menghangat sekarang. Di suriah itu banyak hufadul Quran, banyak qurra, banyak ulama, ya, banyak ulama di suriah, ahli-ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran yang punya sanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kok dihancurkan seperti ini? Kok hancur, hancur luar biasa. Bahkan menurut berita yang bisa dipercaya, yang terbunuh di suriah sudah lebih daripada 100.000. Ya. Kadang mungkin kita mengatakan, ya, Allah itu gimana sih? Apa Allah tidak tahu? Kenapa Allah diam saja? Kenapa Allah tidak bertindak? Kenapa Allah membiarkan Bashar al-Assad dan seterusnya? Nah, ini adalah dhannu al-jahiliyah, dhannu saw, prasangka orang jahiliyah, orang bodoh, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah takdirnya Allah dan pasti ada hikmahnya. Dan kalau kita pandai menyingkap hikmah itu, ternyata terpuji Allah itu, tidak buruk, terpuji. Hanya kita melaksanakan kewajiban kita berjihad fisabilillah. Dan yang pasti, Islam tidak mungkin lenyap, kebatilan tidak mungkin bisa menang terus-menerus selamanya. Yang menjadikan al-haq, kebenaran itu lenyap, tidak mungkin. Adapun suatu kali, suatu saat, ya, kebatilan kadang menang sesekali dalam satu tempo, setelah itu kalah lagi. Ya memang seperti itulah namanya kehidupan. As-sirat bainal haq wal batil qaimun ila yaumil qiyamah. Pertentangan atau pertarungan antara hak dan batil terus ada sampai hari kiamat. Tapi enggak mungkin yang batil menang terus-menerus, yang menjadikan yang hak lenyap, enggak mungkin. Yang hak enggak mungkin lenyap. Islam pasti memenangkan semua agama. Ini adalah janji Allah dan janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian di situ dikatakan, "Wa fattish nafsaka hal anta salim fa in tanju minha tanju min dimatin 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia." Ya, la ikhaluka, ya, yang benar itu. Sekarang periksa diri Anda sendiri, apakah Anda bebas dari sikap tersebut? Kita periksa diri kita. Kita bebas dari sifat gini? Mungkin kita pernah berprasangka begitu. Contohnya dalam kasus suriah misalnya. Ya, kenapa kok dibantai kayak gini? Kenapa? Kenapa dan seterusnya. Lalu beliau membawakan sebuah syair yang sangat terkenal yang artinya, jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah Anda dari suatu malapetaka yang besar. Tetapi bila tidak, sungguh tak kukira bahwa Anda akan selamat. Kalau kita benar-benar selamat dalam masalah ini, yang lainnya lebih gampang. Kalau kita dalam masalah ini enggak selamat, yang lainnya lebih sulit lagi. Allahu Akbar. Jadi ini adalah dhannu al-jahiliyah dan dhannu sawu. Orang bertauhid, orang beriman harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai menyingkap hikmah daripada semua kejadian yang terjadi. Hikmahnya apa di balik semua ini? Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Tentu saja ujian itu, musibah, ya, itu banyak mengandung hikmah. Dan Allah pasti menguji kita. Di dalam surat Al-Baqarah mulai 155 dan setelahnya, Allah telah berjanji, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Musibah itu pasti. Kita menyikapinya dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, nerima, sabar, bahkan ridha, bahkan hebat lagi adalah mensyukurinya. Kemudian kita singkap apa hikmahnya. Di antara hikmah itu adalah ya, di antara hikmahnya kita mengetahui bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Allah mau berbuat apapun pasti Allah menang. Allah tidak mungkin terkalahkan. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya pula kita menyadari bahwa kita adalah seorang hamba biasa, tidak punya kuasa apa-apa. Kita benar-benar mengikuti aturannya Allah dan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mengucapkan inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara hikmahnya adalah ketika kena musibah, maka kita kembali kepada Allah. Kita semakin dekat kepada Allah. Semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Minta kepada Allah jalan keluar. Minta kepada Allah solusi. Kemudian yang keempat, ya kita berdoa kepada Allah. Kita benar-benar merengek di hadapan Allah. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya pula, ini adalah penebus dosa. Sebagaimana kemarin telah kita bahas ya. Sehingga ada kalanya orang mukmin itu sering kena musibah, jalan di muka bumi tidak punya dosa, jadi lebur melalui musibah-musibah yang menimpa dia. Kemudian juga di antara faedahnya pula adalah boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik bagi kita. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu, ternyata Allah menjadikan di dalam sesuatu itu yang kau tidak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika istrinya ditangkap oleh Namrud, tangkap oleh Namrud istrinya Sarah, ya, karena Namrud suka ngambil istrinya orang. Lalu subhanallah Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Dan dari situ punya anak Ismail. Yang dari Ismail itu pula menjadi anak turunannya, menjadi rasul penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita mau berandai-andai, seandainya Sarah enggak ditangkap oleh Namrud, tentu Ibrahim enggak akan mengumpuli Hajar, enggak akan lahir Ismail. Kalau kita boleh berandai-andai ya. Tapi kita ambil hikmahnya. Sarah ya, ditangkap oleh Namrud, Ibrahim mengumpuli Hajar, punya anak Ismail. Yang kemudian jadi keturunan Ismail itu menjadi nabi, ya, makhluk yang terbaik sepanjang masa, penutup para nabi, penghulu para nabi dan para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga di antara faedah atau hikmahnya pula bahwasanya musibah yang tidak menyenangkan kita itu juga bisa menghilangkan sifat-sifat sombong yang ada dalam diri kita. Sifat sombong, congkak, ya, ujub, bangga diri itu bisa menghilangkan dengan musibah-musibah yang menimpa itu. Kemudian juga di antara faedah atau hikmahnya pula, kalau kita ridha menghadapi musibah itu, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau cinta kepada suatu kaum diuji oleh Allah, yang ridha mendapatkan ridha Allah, yang murka mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya pula hikmahnya adalah untuk membuktikan bahwa kita tahan banting. Ya. Emas kalau ingin mengkilat diapakan? Dibakar dulu baru mengkilat. Demikian pula Ramadan. Ramadan itu Ramadan yarmudu, artinya apa? Membakar. Jadi bulan Ramadan membakar, membakar dosa-dosa kita. Sehingga selesai Ramadan kita menjadi orang yang bersih dari dosa-dosa. Itu makna Ramadan membakar. Ramadan membakar, membakar dosa. Jadi tujuannya adalah menjadikan kita semakin cerah, sehingga kita menjadi orang yang tercerahkan dengan musibah-musibah itu. Kemudian dengan adanya musibah ini, ya musibah, maka kita akan tahu siapa lawan, siapa kawan, siapa sahabat setia saya, siapa orang yang bohong-bohongan saja selama ini kelihatan. Kalau enggak ada musibah, enggak kelihatan. Karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma aktsaral asdiqa'a hina a'udduhum, walakinnahum fin na'ibati qalilu." Alangkah banyaknya temanku kalau aku hitung. Kalau tak hitung temanku banyak. Tapi ketika kena musibah, maka ternyata temanku hanya sedikit, bisa dihitung dengan jari. Karena itu sebagian ulama mengatakan, jazallahu asyada'ida kulla khair, araftu biha aduwi min sadiki. Semoga Allah memberikan balasan kepada musibah dengan semua kebaikan. Ya. Jadi semoga Allah memberikan, jazakallah khair, mengucapkan kepada musibah, hei musibah, jazakallah khair ya, karena dengan kamu saya tahu siapa sahabatku dan siapa musuhku. Kalau enggak karena kamu, saya tidak akan tahu siapa siapa sahabatku dan siapa musuhku. Kemudian diantara faedah daripada musibah ini pula adalah kita perlu untuk mengoreksi diri, muhasabah, kenapa terjadi, merenung lagi, mikir lagi, supaya ke depan tidak terulang seperti itu. Kemudian juga diantara faedahnya musibah itu pula adalah dengan musibah orang tahu betapa besarnya nikmat Allah. Ya. Orang tidak akan tahu nikmatnya sehat kecuali setelah sakit dan seterusnya. Ya. Betapa besar nikmat Allah yang perlu disyukuri. Setelah nikmat itu hilang baru kita tahu betapa besarnya nikmat itu. Karena itu kalau kita dapat nikmat, kita jaga dengan bersyukur dan meninggalkan dosa. Karena berbuat dosa bisa mencabut nikmat. Idza kunta bi ni'matin far'aha innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu mendapat nikmat, kamu jaga, karena maksiat bisa menghilangkan nikmat. Kemudian di antara faedah daripada musibah yang menimpa kita adalah biasanya dengan musibah itu akan keluar kekuatan-kekuatan besar yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Biasanya orang itu kan santai-santai saja, bermalas-malasan. Begitu kena musibah, maka langsung seakan-akan dia itu bangkit. Kekuatan-kekuatan besar yang ada dalam dirinya keluar, yang selama ini tersembunyi. Kemudian di antara faedah daripada musibah itu adalah kita tahu hakikat kehidupan dunia. Yang namanya dunia itu ya gini ini. Tidak mungkin orang seneng terus. Ya kadang seneng, kadang tidak seneng. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang kaya, kadang miskin. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan seterusnya. Inilah yang namanya dunia. Karena itu jangan tertipu oleh dunia. Kemudian di antara faedah daripada musibah ini adalah kita menjadi terbangun dari kelalaian kita. Selama ini kita lalai, kita menjadi terbangun, sadar dengan adanya musibah. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, sebenarnya ada pembahasan yang sangat indah yang berkaitan dengan masalah takdir-takdir yang tidak menyenangkan kita dari Ibnul Qayyim. Insyaallah besok aja kalau masih ada waktu. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Yang terakhir ini bab berapa tadi? Bab 59. Berarti kita kurang 8 bab lagi. Insyaallah kita bisa khatam mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti. Apakah termasuk takdir kalau suami istri yang bercerai? Iya. Setelah terjadi perceraian, kita tahu ini adalah takdir. Setelah terjadi, takdir baru tahu setelah terjadi. Sebelum terjadi, tidak tahu. Bila kita sudah paham, pasrah dan yakin bahwa Allah SWT sudah memberikan yang terbaik untuk kita, tapi nalar kita berkata bahwa Allah SWT bisa memberikan lebih baik di antara yang baik, tapi kenapa tidak? Apakah rasa kecewa tersebut masuk dalam prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, ini yang masuk. Yang tadi kita bahas yakini ini. Jadi kita merasa bahwa kita layak untuk mendapatkan lebih dari yang telah kita dapatkan. Saya mestinya dapatnya lebih dari ini. Ya. Ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang melakukan kebaikan-kebaikan selalu dikaitkan dengan petunjuk dari Allah, bagaimana dengan orang melakukan keburukan atas izin dan petunjuk siapa? Sedang setahetan pun atau semuanya ciptaan Allah? Semuanya dari Allah. Al-khairu wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu dengan kehendak Allah. Hanya saja kalau yang buruk-buruk itu, walaupun Allah menghendaki tapi Allah tidak mencintai, Allah tidak meridhoi. Adapun kalau yang baik sesuai dengan aturan syariat, Allah kehendaki dan Allah mencintai. Ya. Kenapa Allah kok menakdirkan yang buruk-buruk itu? Ada hikmahnya, kembali kepada hikmah lagi. Kembalinya kepada hikmah. Nanti ujung-ujungnya kita tanya, kenapa Allah menciptakan iblis? Sehingga menggoda orang. Coba iblis enggak diciptakan enak, kita masuk surga semuanya. Ah, prasangka buruk lagi kepada Allah. Dhannul jahiliyah, dhannus sau. Ada hikmahnya itu. Hikmahnya supaya kita ada usaha. Ada usaha, upaya. Kita menjadi hambanya Allah. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Kemudian nanti juga mengarah kepada yang lainnya. Kenapa Allah ciptakan nyamuk dengan menyebarkan penyakit malaria? Yaitu dunnul jahiliyah. Hanya saja keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah demi menjaga kesopanan. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak dinisbahkan kepada Allah untuk sopan kepada Allah. Karena hakikatnya keburukan itu menurut kita tidak baik, buruk. Tapi menurut Allah itu adalah baik, ada hikmahnya, ada tujuannya. Ya, saya sedang sakit. Yang mudah saya lakukan adalah banyak zikir. Zikir apakah yang afdal saat saya ucapkan saat Ramadan begini? Ya, zikirnya banyak, istighfar bagus, ya. La ilaha illallah, astaghfirullah, menggabung antara tauhid dengan istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin, ya. Jadi itu bagus, selawat juga bagus, baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian juga doa minta dibebaskan dari api neraka, Allahumma a'tiqni minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni, dan yang lainnya banyak zikir itu. Bagaimana dengan ungkapan Islam tidak akan musnah dari muka bumi, tapi Allah tidak menjamin Islam akan tetap terus ada di lingkungan sekitar kita? Maka kewajiban kita untuk berdakwah di lingkungan kita masing-masing. Apakah ada unsur dhon al-jahiliyah di situ? Kalau ini tidak, ini benar. Islam enggak akan lenyap di muka bumi, betul. Tapi Islam akan hilang di daerah kita, bisa jadi, kalau kita enggak menjaganya. Betul itu. Itu bukan apa namanya? Bukan prasangka buruk. Misalnya kayak di Burma, di Myanmar. Ya, boleh jadi Islam akan lenyap di sana. Karena di apa namanya? Diperangi seperti itu, dibasmi, basmi seperti itu. Karena itu kita berkewajiban bantu mereka. Tapi kalau lenyap dari seluruh bumi, enggak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin, ya. Masa depan itu di tangan Islam. Kalau antum lihat, ya, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu surat Makkiyah atau Madaniyah? Al-Furqan, antum lihat, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Ayo, biar antum semangat. Ya, di antara hikmah musibah kan tambah semangat kan. Apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Al-Furqan adalah surat Makkiyah. Makkiyah itu turun pada periode Mekah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Yang mana periode Mekah itu periode sulit atau periode senang? Sulit. Periode Mekah itu sulit, ditindas, dihina, dicaci, difitnah, disakiti, didolimi, bahkan dibunuh. Tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi apa ayatnya berbunyi? Ayat pertama coba antum lihat. Tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ayat pertama itu. Maha suci Allah, maha tinggi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi peringatan bagi alam semesta. Itu surah turun di mana? Turun di Mekah, kondisi sulit. Tapi apa kata Allah? Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemberi peringatan untuk alam semesta. Berarti Islam pasti menguasai dunia. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, Islam pasti menang. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, Islam pasti menang. Dan sekarang terbukti nisbah umat Islam di dunia ini besar. Bahkan ya, populasi umat Islam di Eropa itu luar biasa. Bahkan diperkirakan 50 tahun lagi Eropa menjadi negara Islam. Inggris, kemudian Belanda dan yang lain-lainnya. Tinggal tunggu saatnya jadi negara Islam. Karena populasi umat Islam berkembang terus. Umat Islam itu punya anaknya banyak. Orang kafir enggak takut punya anak. Sehingga digambarkan ya, ada satu pasang orang Islam, suami istri, dan orang kafir, suami istri, atau dua pasang, dua pasang. Orang Islam dua pasang, suami istri dan suami istri. Yang ini punya anak 5, yang sana punya anak 5. Jadi berapa sekarang? 10, 14 kan? 14. Kemudian yang 5 itu nikah dengan yang 5 sana, masing-masing punya anak 5 lagi. Jadi berapa? Banyak. Ibaratnya multi level marketing, tambah banyak tambah banyak. Kalau orang kafir, ya ini dua pasang ya, 4 orang, suami suami istri. Ini punya anak 1, ini punya anak 1. Ya. Ini nikah punya anak 1, setelah itu habis. Karena itu di dalam Islam kita dianjurkan punya anak banyak. KB itu enggak ada dalam Islam. KB itu adalah keluarga besar. 2 anak tidak cukup. Orang Islam suruh punya anak banyak, tidak boleh punya anak sedikit. Rasulullah senang tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikailah perempuan yang subur, yang punya sifat cinta. Subur, siap punya anak banyak. Karena aku bangga, aku senang umatku nanti hari kiamat banyak. Jadi kuantitas itu perlu, di samping juga kualitas. Karena dengan kuantitas ini Islam akan menguasai dunia, dengan kuantitas, dengan jumlah kuasai dunia, tinggal dipertingkatkan kualitasnya. Ya. Ustaz, Ibnul Qayyim itu termasuk salafus soleh atau bukan? Ibnul Qayyim itu ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah ya. Dan beliau mengikuti ajarannya salafus soleh. Mengikuti ajarannya salafus soleh. Apa hikmah orang jahat dijadikan kaya? Ya, diantara hikmahnya adalah dilulu oleh Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Karena dia jahat, diajak baik tidak mau, disadarkan tidak mau. Oleh Allah diberikan keinginannya, jadikan tambah kaya, tambah dolim, tambah ini. Akhirnya oleh Allah dihukum di dunia dan di akhirat. Kalau tidak kena di dunia, di akhirat pasti kena. Apakah orang yang berprasangka amal solehnya sia-sia sama dengan orang yang merasa cemas apakah amal-amalnya diterima Allah atau tidak? Karena tahu bahwa masuk surganya Allah bukan karena amal-amal tapi karena ridhonya Allah. Ya, kalau berprasangka amal kita tidak diterima jangan. Tapi kalau antara khauf dan roja itu boleh. Kita berharap amal kita diterima, kita takut amal kita tidak diterima, itu boleh, baik itu. Kalau prasangka, percuma saya amal soleh, tidak akan diterima oleh Allah. Nah ini prasangka buruk, tidak benar itu. Memang kita nanti masuk surga bukan karena amal kita, masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi kenapa kita dapat rahmatnya Allah? Karena kita berbuat baik. Bertanya tentang keburukan yang dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang di atas kita, berimbaskah kepada turunan di bawahnya? Tidak ya. Allah itu la taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan membebankan dosa seseorang kepada orang yang lain. Jadi walaupun nenek moyang tidak baik, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Berapa banyak orang dari keluarga tidak baik, dia menjadi orang yang baik. Berapa banyak pula sebaliknya, dari keluarga yang baik dia menjadi tidak baik. Ya, ini yang terakhir. Yang buruk-buruk pun dari Allah, namun di dalam surat An-Nisa 79 artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpa kamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Bagaimana cara mengkompromikan, Ustaz? Apa mengkompromikannya? Mengkompromikannya itu semuanya dari Allah. Cuman penyebabnya adalah kita mendapat kebaikan dari Allah karena juga kita menginginkan kebaikan dan mencari kebaikan itu. Mendapat bencana dari Allah juga, tapi karena juga perbuatan kita. Ya mama bikum min nikmatin fa minallah wa idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun, atau dan ayat-ayat yang lainnya ya. Jadi semuanya dari Allah, kebaikan dari Allah, keburukan juga dari Allah. Cuman penyebabnya adalah kita. Penyebabnya adalah kita. Wallahu a'lam. Itu dulu, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.